Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Dan selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam surat Al-Imran, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk mengucapkan, qul, katakanlah, in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, jikalau kalian mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yuhibbukum Allah, niscaya Allah akan cinta kepada kalian. In kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, jikalau kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, maka pasti Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dhunubakum, dan Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ayuh hadirin rahimallahu wa rahmatullah, perkara yang paling berharga yang didapati oleh seorang hamba adalah kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Karena kecintaan seorang hamba kepada penciptanya ini tidaklah bernilai kalau dia tidak mendapatkan balasan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena terlalu banyak orang yang mengaku cinta tetapi pada dia tidak dicintai. Banyak orang yang mengaku cinta kepada Laila, kepada seorang wanita, tetapi sang wanita, si Laila, tidak mencintainya, sehingga dia tidak mendapatkan kecintaan dari Laila. Demikian pula banyak orang yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal Allah tidak mencintainya. Kenapa? Karena kecintaannya cuma sebatas pengakuan, tidak ada pembuktian. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menuntut, siapa saja yang mengaku cinta kepada Allah, maka dia akan teranggap atau akan benar cintanya kepada Allah kalau dia membuktikan dengan mengikuti Rasulnya. Dan ini adalah hikmah. Allah mengutus Rasul adalah untuk diikuti. Allah mengutus para Rasul adalah untuk diikuti. Sehingga kalau ada hamba yang tidak mau mengikuti Rasul tersebut, maka berarti kecintaannya kepada Allah hanyalah omong kosong belaka. Nah, ayuh hadirin rahimakumullah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, barang siapa ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka adalah dia mengikuti Rasul. Dan bagaimana kita bisa mengikuti Rasul kalau kita tidak mempelajari sejarah Rasulullah? Sehingga mempelajari sejarah Rasulullah adalah sebuah kewajiban, sebuah keharusan. Karena ini semua dalam rangka untuk mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita mempelajari sejarah Rasulullah SAW agar kita bisa mengetahui kehidupan beliau, bagaimana petunjuk beliau, apa yang menjadi larangan beliau, apa keyakinan beliau, bagaimana muamalah beliau, untuk kemudian kita ikuti. Yang dengan kita mengikuti beliau, maka kita akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ya hadirun rahimakumullah, mempelajari sirah atau sejarah Rasulullah adalah perkara yang sangat penting, perkara yang sangat penting di dalam hidup kita. Nah, bukankah pula kita telah mengetahui bahwasanya seorang hamba apabila dia meninggal dunia, maka dia akan ditanya di kuburnya, man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka, tentang siapa Rabbmu, akan ditanya tentang Tuhannya, wa ma dinuka, dan akan ditanya apa agamamu, dan akan ditanya pula tentang siapa nabimu. Nah, ini juga menunjukkan bahwasanya sebuah keniscayaan seorang yang mengaku sebagai muslim, wajib dia mengenal nabinya, wajib dia mengenal siapa yang membawa risalah Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Nah, ayo hadirin rahimakumullah, sehingga Semoga itu bisa memberikan dorongan kepada kita agar kita bersemangat untuk mempelajari tentang apa yang berkaitan dengan Rasulullah SAW. Dan kita memilih kitab Raudatul Anwar fi sirat Nabi Mukhtar Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita memilih kitab yang ditulis oleh Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Nah, karena kitab ini termasuk kitab sirah yang bisa dipegang, karena mendasarkan pembahasan yang berdasarkan nas-nas, yang berdasarkan argumentasi yang jelas, dan nam jauh dari kepentingan-kepentingan. Ya, sebagaimana kalau seorang itu memiliki aliran tertentu, maka dia akan membahas sesuai dengan alirannya. Seperti misalnya kalau seorang itu memiliki pemikiran Syiah, maka dia sejarah yang berkaitan dengan Rasulullah akan diarahkan kepada pemahaman mereka, ditarik-tarik untuk membenarkan keyakinan mereka. Tetapi beliau rahimahullah ta'ala, nah, beliau membangun atau menyusun kita, beliau berusaha dengan semaksimal mungkin untuk menyesuaikan dengan dalil-dalil, menyesuaikan dengan mas-mas yang benar, sehingga kita bisa tenang, bisa tumakninah ketika kita membaca dan mempelajari apa yang beliau tuliskan, dan semoga ini bermanfaat bagi kita. Nah, baik, kita akan belajar bab yang pertama adalah tentang asal usul dan perkembangan beliau serta keadaan beliau sebelum beliau diutus menjadi nabi. Qala rahimahullah ta'ala, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasuluhu wa nash'atuhu wa ahwaluhu qabla nubuwwah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asal usul beliau, perkembangan serta keadaan beliau sebelum diangkat menjadi nabi. Nah, yang pertama beliau menyebutkan al-nasab syarif, nasab yang mulia. Yakni beliau sallallahu alaihi wasallam memiliki nasab yang mulia. Wa akramu khalqillahi wa afdalu rusulihi wa khatamu anbiya'ihi. Beliau adalah semulia-mulia makhluk Allah. Beliau adalah seutama-utama utusannya, dan beliau adalah penutup nabi-nabinya, penutup nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah Muhammad ibni Abdullah, Muhammad putra Abdullah, putra Abdul Muttalib, Abdul Muttalib putra Hashim, dan Hashim adalah putra Abdi Manaf bin Qusay, putra Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'b ibnu Lu'ay bin Ghalib bin Fir bin Malik bin Nadr bin Kinana bin Huzaimah bin Mutrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Nah, ini adalah nasab beliau, dan nasab ini terjaga. Dan demikian kebiasaan orang Arab, mereka sangat menjaga nasab mereka. Ya, mereka sangat menjaga nasab mereka. Wa adnanu min dzurriyyati Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam bil ittifaq. Dan Adnan ini merupakan keturunan Nabi Ismail, putra Nabi Ibrahim alaihi wassalam, berdasarkan kesepakatan para ulama. Ya, dan kesepakatan ini dinukilkan oleh Al-Imam Al-Dhahabi di dalam kitab beliau yang masyhur Siyarul Alam An-Nubala. Demikian pula disebutkan oleh Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Demikian pula Ibn Hajar Al-Asqalani disebutkan dalam Fathul Bari. Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah disebutkan kesepakatan para ulama ini, nah, di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Nah, ini tentang riwayat, nah, yang disepakati oleh para ulama. Adapun yang di luar ini, maka di sana ada khilaf, karena memang tidak ada sandaran yang sahih yang menjelaskan tentang nasab beliau, lebih-lebih sampai ke Nabi Adam. Nah, walakin lam yu'raf bidhabt adadun wal asma' min baini wa baini Ismail alaihi salam. Akan tetapi tidak diketahui dengan pasti jumlah dan nama-nama antara beliau yakni Adnan sampai kepada Nabi Ismail. Nah, ini yang tidak diketahui. Cuma dipastikan Adnan ini adalah keturunan Nabi Ismail, tetapi antara Adnan dan Nabi Ismail ini tidak diketahui berapa. Ini ada berapa generasi, siapa saja namanya, ini tidak diketahui secara pasti. Nah, amma ummuhu, adapun ibunya, ya, kalau nasab tadi berdasarkan patrilineal, bapaknya yang disebutkan, adapun ibunya adalah fahiyah aminatun Fahiya Aminatu bintu Wahb bin Abdi Manaf bin Zahrah bin Kilab. Ya, sedangkan ibunya adalah Aminah. Ibunya bernama Aminah, putri dari Wahab, dari Abdi Manaf, dari Zahrah bin Kilab. Nah, dan Kilab ini adalah kakek Nabi Muhammad SAW yang kelima dari jalur bapaknya. Ya. Jadi Kilab ini adalah kakek Rasulullah dari jalur bapaknya dan kakek Rasulullah dari jalur ibunya juga. Ya. Fa abuhu wa ummuhu min aslin wahid. Maka bapak beliau dan ibu beliau ini berasal dari keturunan yang satu. Ya. Yajtami'ani fil Kilab. Yajtami'ani fi Kilab, yakni nasab. Ibu beliau dan nasab bapak beliau itu bertemu pada kakek yang bernama Kilab. Nah, wa wasmuhu Hakimun, dan namanya adalah Hakim. Ya. Wa qila Urwah. Ya. Kilab ini adalah nama sebutan. Ya, orang memanggilnya dengan nama Kilab. Adapun nama aslinya adalah, di sana ada perbedaan pendapat, ada yang menyebutkan Hakim atau diriwayatkan namanya adalah Urwah. Nah, kenapa beliau dipanggil dengan Kilab? Ya. Li nam likan lakinnahu kana katsiru shaydi bil kilabi fa urifa biha. Ya. Jadi namanya Hakim atau Urwah, ya, di sini ada Kilab, tetapi beliau dipanggil dengan Kilab kenapa? Karena beliau memiliki banyak anjing yang dipakai dengan berburu, sehingga beliau dipanggil dengan nama tersebut. Ya, dipanggil dengan nama yang memudahkan orang mengetahui dia orang yang memiliki banyak anjing. Ya, sehingga dipanggil oleh orang dengan nama Kilab. Ini jalur dari ibunya. Kemudian qabilatuhu, nah qabilah beliau, nah wa qabilatuhu sallallahu alaihi wasallam hiya qabilatu Quraisyin al-mashhud laha bisyarafi. Qabilah beliau adalah qabilah Quraisy yang dipersaksikan dengan kemuliaannya. Wa rifati sya'ni, demikian pula diakui tingginya kedudukan Quraisy di hadapan qabilah-qabilah yang lainnya. Wal majnil asil, dan keluhuran asal usulnya. Wa qadasatul makani baina sa'il al-arab, ya, dan kehormatan kedudukan mereka di antara sekalian bangsa Arab. Wa huwa laqabu Fihr bin Malik, dan Quraisy ini adalah nama laqab ini atau gelar bagi Fihr bin Malik atau An-Nadhr bin Kinana. Ya, jadi Quraisy ini adalah laqab dari nenek atau kakek Nabi Rasulullah SAW yang ke atasnya lagi. Wa kullu min rijalati hadhihi al-qabilati kanu sadatin wa asrafan fi zamanihim, dan semua laki-laki pada kabilah ini, jadi nasab Rasulullah SAW, bapak-bapaknya ini, semua ini adalah para tokoh dan orang-orang yang mulia di zaman mereka masing-masing. Ya. Kakek-kakek Rasulullah masing-masing di zamannya adalah tokoh, ya, masing-masing adalah orang yang mulia, pimpinan di zamannya masing-masing. Waqad imtaza minhum Qusay ismu Zaid bi'iddati mizan, dan yang paling menonjol, yang paling istimewa di antara mereka adalah Qusay, dan namanya adalah Zaid. Ya, beliau memiliki banyak keistimewaan. Fa huwa awwalu man tawalla al-Ka'bah min Quraisy. Ya, karena beliau Qusay adalah orang yang pertama-tama memegang tanggung jawab pengurusan Ka'bah. Ya, dari kalangan orang-orang Quraisy, beliau yang pertama-tama memegang tanggung jawab pengurusan Ka'bah. Wa kanat ilaihi hajatuha wa sadanatuha. Maka semua urusan-urusan dan kebutuhan serta penjagaan Ka'bah itu menjadi tanggung jawab dia. Nah, ayyukana biyadihi miftahu, ayyukana biyadihi miftahul Ka'bah yaftahuha liman yasha'u wa matasha'. Yakni bahwasanya kunci Ka'bah dipegang oleh dia, yang dia berhak untuk membuka Ka'bah untuk siapa saja yang dia kehendaki dan kapan saja dia mau. Ya, ini sebuah keutamaan, sebuah kemuliaan. Nah, orang yang memegang kunci Ka'bah ini adalah sebuah kemuliaan kalangan orang-orang Quraisy. Huwa alladhi anzala Quraisyan bi batni Makkah wa askanahum fi dakhiliha wa kanu qabla dhalika fi dawahi wa atrafiha mutafarriqin baina qabailin ukhra baina qabaila ukhra. Dan beliaulah yang menempatkan orang-orang Quraisy ke tengah-tengah kota Makkah. Nah, yang mana sebelumnya mereka adalah terpencar-pencar di pinggiran kota Makkah dan bercampur dengan kabilah-kabilah yang lainnya. Nah, wa huwa alladhi ansha as-siqayah wa rifadah, dan beliaulah yang memulai as-siqayah dan ar-rifadah. Apa itu as-siqayah? As-siqayah ma'un albun min nabidhi tamri aw al-'asali aw az-zabibi wa nahwi. Ar-rifadah as-siqayah itu adalah air yang segar yang dibuat dari ramuan kurma atau madu atau anggur atau yang semisalnya, dibuat minuman yang istimewa. Kana yu'iddu fi hiyadin min al-adimi yasrabu al-hujaj, yang mana beliau taruh pada sebuah wadah dari kulit yang dipersilahkan untuk orang-orang yang berangkat haji. Ya, jadi beliau menyiapkan air yang segar yang disiapkan untuk jamaah haji. Sedangkan ar-rifadah adalah ta'amun kana yasna'u lahum fil musim. Sedangkan ar-rifadah adalah makanan yang dibuat untuk para jemaah haji di musim haji. Nah, jadi mereka mengetahui keutamaan memberikan makan dan minum untuk jemaah haji. Dan ini merupakan akhlak yang mulia yang ada pada mereka. Wa qad bana Qusay baitan bi shimalil Ka'bah. Dan Qusay ini pula dialah yang membangun sebuah rumah, sebuah bangunan di sebelah utara Ka'bah. Urifa bi dari Najwa, yang kemudian dikenal dengan Darun Najwa, dikenal dengan sebutan Darun Najwa. Wa hiya Darus Syura Quraisy, dan rumah ini adalah rumah pertemuan, rumah musyawarah bagi orang-orang Quraisy. Wa markazun taharukatihi al-ijtima'iyah, dan ini merupakan pusat gerakan sosial mereka. Fa kana la yuqadu nikahun wa la yatimu amrun illa fi hadhihi ad-dar, dan ketika itu tidaklah dilakukan akad nikah kecuali di Darun Najwa, di rumah ini. Demikian pula tidaklah diselesaikan berbagai macam permasalahan di antara mereka kecuali di rumah ini. Wa kana biyadihi al-liwa' wal qiyad, yang mana kepemimpinan, bendera dan kepemimpinan itu berada di tangannya, di tangan Qusay. Fala tuqad rayatu harbin ila biyadihi, maka tidak dikibarkan bendera peperangan kecuali di tangannya. Dialah yang memimpin, yang menentukan pertempuran peperangan dengan pihak-pihak yang lain. Wa kana kariman wafiral aqli, dan beliau adalah orang yang dermawan dan sangat besar akalnya, yang sangat cerdas. Sahiba kalimatin nafizatin fi qawmi, dan beliau adalah orang yang memiliki kata-kata yang bermanfaat bagi kaumnya, yang ini memiliki pengaruh yang sangat besar bagi kaumnya. Nah, kemudian keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam, amma usratuhu sallallahu alaihi wasallam fa tu'raf bil usratil hasyimiyah, maka keluarga beliau dikenal dengan keluarga Hasyimiyah. Ya, nisbatu ila jaddihi atsani Hasyim, yang ini dinisbatkan atau disandarkan kepada kakeknya yang kedua, yakni Hasyim. Nah, waqad waratha Hasyimun min manasibi Qusay as-siqayah wa rifadah, dan Hasyim telah mewarisi dari keutamaan Qusay, kedudukan Qusay, yakni berupa siqayah dan rifadah, pengaturan untuk pemberian makanan dan minuman kepada jemaah haji. Ini di tangan beliau, dan ini adalah kemuliaan, keutamaan, kehormatan. Thumma warathaha akhuhu al-Muttalib, kemudian diwarisi oleh saudaranya yakni al-Muttalib. Thumma auladu Hasyim ila anja'al Islam wa hum ala dhalik, kemudian diwarisi oleh anak-anaknya Hasyim sampai datangnya agama Islam, dalam keadaan mereka lah yang masih memegang kehormatan tersebut, mereka yang masih memegang kehormatan untuk menjamu para jamaah-jamaah haji yang datang ke Baitullah. Nah, wa kana Hasyimun azhama ahli zamani, dan Hasyim adalah orang yang paling mulia di zamannya. Kana yahsyamul khubza, dan dahulu kegiatan beliau adalah yahsyamul khubza, yakni menumbuk roti. Ai yafuttu fil lahmi, yakni beliau melembutkannya di dalam daging. Ya, beliau membuat adonan roti dengan sedemikian rupa. Fa yaj'aluhu tharidan, dan beliau membuatnya menjadi tharid, termasuk makanan yang paling istimewa di kalangan Arab ketika itu. Tsumma yatruquhu liyakula an-nasu, kemudian mempersilahkan semua orang untuk memakannya, ya, semua jamaah haji untuk memakannya. Ini menunjukkan kedermawanan beliau, kedermawanan beliau. Faluk juga bi Hashim, oleh karena itu beliau diberi lakop Hashim. Ya. Hashim dari kata Yahsyam, Yahsyam itu menumbuk. Ya. Beliau kegiatan beliau menumbuk. 6. Gandum dibuat roti dicampur dengan daging yang dibuat sarit kemudian dibagikan kepada orang-orang, sehingga beliau digelari dengan Hashim. Wasmuhu Amr. Adapun nama beliau adalah Amr. Nama aslinya adalah Amr. Jadi Hashim itu aslinya bukan nama, tetapi gelar. Ya. Karena beliau nam atau laqab. Ya. Beliau kegiatan yang menumbuk. Ya. Dan fa'il dari Yahsyam itu adalah Hashim. Maka dia, beliau dipanggil dengan Hashim. Adapun nama aslinya adalah Amr. 6. Wa huwa alladhi sanna rihlataini, rihlata syita'i ila al-Yaman wa rihlata shayfi ila asy-Syam. Dan beliaulah yang memulai dua perjalanan, yakni rihlatus syita ila al-Yaman, perjalanan di musim dingin ke Yaman, dan perjalanan ke musim panas ke Syam, yakni perjalanan di dalam berdagang. Ya. Kalau musim dingin datang ke Yaman, kalau musim panas datang ke Syam. 6. Wa kana yu'rafu bi sayyidil batha, dan beliau itu dikenal dengan sayyidil batha, yakni tuan yang padang pasir, ya, tuannya padang pasir, dan keutamaan-keutamaan yang besar tadi. 6. Wa min hadithi annahu marra bi Yathrib wa huwa fi tariqi tijaratihi ila Syam wa fatazawwaja Salma bint Amr min Bani Ali bin Najjar wa aqama 'indaha fatratan thumma mada ila Syam wa hiya hamilun famata bi al-ghaza ya, min ardi Palestina. Dan di antara kisah beliau bahwasanya beliau pernah lewat di Yathrib, yakni di kota Madinah sekarang. 6. Dan beliau dalam perjalanan menuju negeri Syam, ya, dalam rangka berdagang, beliau dalam perjalanan berdagangnya ke negeri Syam. Nah, maka beliau menyempatkan menikah dengan Salma putri Amr bin Bani Ali bin Najjar, dan beliau sempat tinggal di kota Madinah beberapa waktu. Kemudian setelah itu beliau berangkat ke negeri Syam dalam keadaan istrinya Salma ini ditinggalkan dalam keadaan hamil. Maka kemudian beliau pun meninggal di Gaza atau Gaza sekarang ini yang kita sering dengar jalur Gaza, ya, di negeri Palestina. 6. Wa waladat Salma ibnan bil Madinati samatsu Syaibah li Syaibin fi rasihi. 6. Kemudian istrinya yakni Salma melahirkan seorang anak di kota Madinah dan beliau menamainya Syaibah. Ya. Syaibah, kenapa dinamai Syaibah? Li Syaibin fi rasihi, karena ada ubannya pada kepalanya. Jadi ketika dilahirkan rambutnya sudah ada uban, sehingga dinamakan Syaibah, orang yang sudah beruban. Nah, Syaibah artinya yang sudah beruban. Nah, wa nasya hadha at-tiflu bain akhwalihi fil Madinah, maka tumbuhlah anak ini di antara paman-pamannya, yakni paman dari jalur ibu di kota Madinah. Walam ya'lam bihi a'mamu bi Makkah, dan tidak seorang pun pamannya yang mengenal dia. Ya, paman-paman dari jalur bapak tidak ada yang kenal dia. Nah, hatta yablugh, ya, sampai kemudian balik atau sekitar 6 usia 6 7 tahun atau 8 tahun. Tsumma ulima bihi ammu, tsumma 'allama bihi ammu Abdul Muttalib, ya, ammu Al-Muttalib, fa dhahaba ila Makkah, falamma ra'ahu an-nasu fa dhannu 'abdahu fa qalu Abdul Muttalib, fashtahara bidzalik. Nah, kemudian ya pamannya yang bernama Al-Muttalib, ya, dari kota Makkah datang ke Madinah, kemudian membawa Syaibah ini. Syaibah ini kakek Rasulullah SAW, ya, kakek Rasulullah atau yang kemudian dikenal Abdul Muttalib. Nah, pamannya yang namanya Muttalib ini pulang ke Makkah membawa beliau. Maka ketika orang-orang melihat pamannya ini, mereka menyangka ini adalah budaknya Muttalib, sehingga mereka katakan ini Abdul Muttalib, ya. Orang mengatakan ini adalah Abdul Muttalib, sehingga masyhur dan terkenal dengan nama Abdul Muttalib, ya. Jadi paman atau kakek Rasulullah yang bernama Abdul Muttalib, nama aslinya adalah Syaibah. Dinamakan Syaibah karena ketika lahir beliau sudah ada ubannya. Nah, kemudian ketika pulang dibawa oleh pamannya yang bernama Al-Muttalib, dan orang-orang menyangka ini adalah budaknya, atau Al-Muttalib dia membeli anak atau budak sehingga dia dipanggil dengan Abdul Muttalib, padahal ternyata adalah keponakannya. Ya, ternyata adalah keponakannya. Nah, wallahu ta'ala nabusur, mungkin ini yang kita bisa baca pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Naktabi bila qadr, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.